Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar A'adhani Allah wa ayyakum minha. Ikhwani fillah, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sesi yang kedua ini, ba'dal isya, insyaAllah akan kita lanjutkan kajian pembahasan kitab Syarah Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada bab yang terakhir, pembahasan kita tentang apa? Tentang dilarangnya apa? Memukul budak. Bahwasanya seorang majikan atau tuan yang memukul budaknya, maka nanti akan mendapatkan kisos di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Si tuan atau majikan tadi tidak akan dikisos di dunia, tidak akan dikenai had, tapi akan mendapatkan kisosnya di hari kiamat nanti. Jika tidak apa? Jika tidak meminta maaf atau minta kehalalan dari budak yang dipukulnya tersebut. Budak saja seperti ini di dalam Islam diposisikan sebagaimana manusia, diberikan hak-haknya. Menzalimi budak tidak boleh, apalagi jika orang yang merdeka. Maka tentunya haknya lebih besar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke bab yang baru. Bab yang berjudul, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bab uksuhum mimma talbasuna. Bab yang berjudul uksuhum, berikanlah pakaian kepada mereka mimma talbasuna, dari apa yang kalian pakai. Ini masih bab terkait dengan apa? Bab budak. Tentang perbudakan di dalam Islam, hukum-hukum terkait dengan perbudakan di dalam Islam. Bahwasanya di antara syariat yang mengatur tentang perbudakan adalah perintah untuk memberikan pakaian kepada para budak dengan pakaian yang biasa dipakai oleh majikannya. Ini subhanallah. Kalau kita mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, semakin kita mendalami, semakin kita tahu betapa indahnya itu Islam. Semakin kita jauh mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, akan semakin paham kita. Ngerti betul bahwasanya Islam itu adalah agama yang indah. Agama yang penuh dengan rahmah. Agama yang jauh dari yang namanya kebencian yang tidak dibenarkan. Atau agama yang ya penuh dengan kesombongan. Tidak demikian. Islam mengajarkan kemuliaan, budi pekerti yang luhur, ketawaduan, dan sikap rahmat kasih sayang kepada sesama manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari judulnya saja kita sudah tahu ya, bagaimana indahnya syariat ini. Perintah untuk apa? Memberikan pakaian kepada budak sebagaimana yang dipakai oleh tuannya. Di agama lain atau di barakallahu fikum, di komunitas apapun di dunia ini, tidak ada yang seindah ini, ajaran yang semulia ini. mana ada di agama-agama selain Islam yang mengajarkan tuannya, majikannya harus berpakaian sama dengan budaknya, dengan pembantunya. Gak ada yang mau. Iya. Disilakan apa kalau orang sekarang gengsi, masa jadi majikan pakaiannya sama dengan pembantunya. Padahal pembantu itu, kalau istilah pembantu dalam masyarakat kita Indonesia itu orang yang hur, orang yang merdeka masih. Ya. Nah, ini pembahasannya terkait dengan budak. Yang memang majikannya itu memiliki hak yang betul-betul absolut terhadap budak tersebut. Dia berhak menjualnya, ya, barakallahu fikum. Dia berhak memperkerjakannya. Nanti akan juga dibahas adab-adabnya. Kalau pembantu yang masih orang merdeka, tidak boleh majikannya terus menjualnya. Tidak boleh, ya. Itu akadnya dalam Islam disebut sebagai akad al-ijarah, ya. Mengupah, memperkerjakan pembantu untuk diupah, upah harian ataukah mingguan ataukah bulanan. Tapi kalau sudah namanya budak, itu sudah kepemilikan milik majikannya atau tuannya. Itu pun dalam Islam seperti ini syariat terkait dengan budak tersebut. Para majikan, para tuan yang memiliki budak diperintahkan apa? Memberikan pakaian kepada budak yang dia miliki sebagaimana pakaian yang dia kenakan. Jadi kalau antum pakai pakaian yang seharga 200 ribu, kasih pakaian yang seharga 200 ribu kepada budak antum. Kalau nanti punya budak misalnya. Ini syariat Islam demikian. Begitu pula budak wanita. Misalnya jika tuannya perempuan, ya, majikannya perempuan, berikan kepada budak wanita tadi pakaian sebagaimana yang dipakai oleh tuan wanitanya. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi menunjukkan min mahasini dinil Islam. Di antara keindahan dan kemuliaan agama Islam. Agama Islam mengajarkan at-tawadu' lillahi tabaraka wa ta'ala. Ketawaduan yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya apa? Sikap tinggi hati di hadapan para makhluk. Kita akan lebih memahami nanti bagaimana penerapan syariat ini di kalangan para sahabat. Ya, karena riwayat ini nanti akan menyebutkan kisah seorang sahabat. Taib, kita baca naqra hadis yang ke-187. Qala al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Muhammad bin Abbadin qala haddatsana Hatim ibnu Ismail an Ya'qub ibni Mujahid Abi Hazrah عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت ابن الصامت قال خرجت أنا وأبي. Jadi ini yang mengisahkan siapa? Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit itu seorang sahabi. Salah satu dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Maka yang mengisahkan ini siapa? Cucunya Ubadah bin As-Samit. Beliau mengatakan, yaitu Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, aku pernah suatu ketika keluar bersama ayahku. Siapa ayahnya? Siapa nama ayahnya? Hah? Hah? Siapa nama ayahnya? Aku suatu ketika pernah keluar bersama ayahku. Siapa nama ayahnya? Al-Walid. Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Jadi siapa ini? Putranya Ubadah bin As-Samit. Ya. Barakallahu fikum. Kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy fil Anshar. Suatu ketika aku pernah keluar dari rumah bersama ayahku. Tujuannya apa? Natlubul ilma. Untuk sama-sama mencari ilmu. Indahnya hubungan keluarga jika di dalam keluarga itu dihidupkan suasana keilmuan. Suasana keilmuan, ilmu agama kental di dalam agama tersebut. Ini indahnya hidup. Beda halnya kalau keluarga di dalamnya enggak dihidupkan cahaya ilmu. Yang satu sibuk main HP, yang satu pegang ya, laptop, yang satu sibuk nonton TV, yang satu macam-macam kesibukan duniawi. Enggak akan indah hidup itu. Ya, jangan dikira dengan adanya fasilitas di rumah ada parabola, internet, wifi, ya, ada langganan wifi per bulan demikian. Enggak akan indah hidup di dalam keluarga seperti itu. Justru akan semakin apa? Semakin gersang kehidupan di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kalau kita ingin hidup dalam rumah tangga itu hidup dengan suasana yang harmonis, suasana yang saling mencintai, cinta mencintai karena Allah, ya. Bukan karena cinta mencintai hanya sekedar syahwat, tapi cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum, maka hidupkan suasana keilmuan di dalam rumah itu, dalam rumah tangga. Insyaallah akan ada dirasakan yang namanya as-sakinah, ketenangan. Suami dan istri saling-saling sama-sama sibuk dengan ilmu, saling menyampaikan faedah satu dengan yang lain, bertukar faedah. Bapak dengan anak, ya, saling bertukar faedah ilmu. Berangkat taklim bersama-sama. Ini keluarga yang indah dan harmonis. Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Itu para sahabat dan juga generasi-generasi yang setelahnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka teladanilah mereka. Merekalah sebaik-baik teladan bagi kita. Ya. Ini yang memang benar-benar jujur ingin mencapai kebahagiaan, meraih kebahagiaan hidup di dunia itu seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Wallahi wallah, kebahagiaan itu tidak bisa diraih hanya sekedar mengumpulkan materi. Ya. Uang banyak, harta melimpah, rumah mewah, kendaraan, masya Allah, apapun fasilitas hidup di dunia terpenuhi, wallahi tidak akan bisa meraih yang namanya puncak kebahagiaan hidup di dunia. Ya. Karena memang kita diciptakan di dunia bukan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita hidup di dunia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Barang siapa yang mengikuti dan memenuhi sejalan dengan tujuan untuk apa dia diciptakan, disitulah dia akan merasakan kebahagiaan hakiki hidup di dunia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kunci kebahagiaan adalah ibadah. Menyibukkan diri dengan ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya sekedar sholat terus, puasa terus. Tidak itu. Ibadah harus dipahami dengan lingkup yang luas. Ibadah yang bersifat umum. Ya, barakallahu fikum. Kembali ke riwayat ini. Jadi ini anak dan bapaknya sama-sama keluar menuntut ilmu bersama-sama. Fi hadzal hayy fil ansar, di sebuah kampung, itu di kampung ini, itu kampungnya orang-orang Ansar. Berarti ini di mana kejadiannya? Di kota Madinah. Yang mana ketika itu zahir dari riwayat ini disebutkan para sahabat banyak yang hidup masih. Orang-orang Ansar terkhusus, ya. Jadi kedua orang ini, bapak dan anak ini, pergi ke suatu kampung dari kampung-kampung Ansar. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Qabla ayyahliku, sebelum mereka, yaitu para sahabat dari kalangan Ansar itu, yahliku, wafat. Mereka enggak mau membuang-buang kesempatan. Mumpung para ulama masih ada, para ahlul ilm masih hidup, ya, cepat segera sambut kesempatan itu. Segera ambil ilmu-ilmu dari mereka. Karena kalau sudah mereka meninggal, para ulama ahlul ilm, ya, dari mana lagi kita mencari ilmu? Tidaklah Allah mencabut ilmu intiza'an min qalbi rajulin. Dicabut ilmu dari dada, tidak. Innama yuqbadul ilm biqabdil ulama. Hanyalah ilmu itu Allah cabut dengan apa? Dimatikannya para ulama. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana salaf menggunakan kesempatan ini. Para sahabat masih hidup. Mereka memanfaatkannya. Fakana awwala man laqina Abul Yasar sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana jadi teringat dengan sebuah faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalah Gantush di daurah nasional kemarin, daurah masyayikh. Di awal beliau membuka darasnya, beliau menyampaikan kalam ucapan dari Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, yang mana ucapan tersebut tujuannya adalah untuk memotivasi kita, menghasung kita. Ya, untuk apa? Kita bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Walhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang namanya apa? Ketenangan, al-amnu wal istiqrar, kondisi yang aman, damai. Kita keluar rumah tidak merasakan takut sedikit pun. Pergi ke tempat-tempat taklim masih walhamdulillah kita masih diberikan nikmat bisa bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah, ya. Tidak ada suatu halangan dan rintangan apapun, nikmat ini. Maka pergunakan nikmat ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Beliau mengatakan, "Utlubul ilma fa inna la nadri mata nuhram minhu." Ini bil makna. Semakna dengan itu, beliau mengatakan, segeralah kalian untuk mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan kita diharamkan dari nikmat ini. Diharamkan dari untuk mendapatkan kemudahan mencari ilmu. Karena kita enggak tahu nikmat aman dan damai ini sampai kapan Allah berikan. Jangan sampai kita merasa, enggak mungkin lah terjadi apa-apa. Jangan. Jangan sampai kita terjatuh pada suatu dosa besar. Yaitu dosa besar apa? Al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah. Kita banyak dosa, banyak maksiat. Begitu juga orang-orang di sekitar kita. Apakah kita merasa aman? Azab Allah tidak akan turun. Jika ada orang yang merasa aman dari turunnya azab Allah, itu berarti apa? Terjatuh pada dosa besar yang disebut al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah, yaitu dari hukuman dan azab Allah. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan terakhir kondisi di negeri kita terkhusus. Di berbagai tempat banyak kekacauan. Betul tidak? Di mana? Di pusat pemerintahan. Iya, lagi kacau, subhanallah. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar bagi ya, masyarakat terkhusus kaum muslimin di negeri kita ini. Begitu juga di Papua. Ya, gimana kondisi terakhir, anak kurang tahu. Ya. Yang jelas lagi, tidak aman di sana. Dan di tempat-tempat yang lain. Kita di sini, alhamdulillah, masih diberikan keamanan, kedamaian. Tapi sekali lagi, jangan merasa aman dari makar Allah. Ya? Barakallahu fikum. Segeralah manfaatkan nikmat ini dengan mensyukurinya. Di antara bentuk syukur, memanfaatkan rasa aman ini, ketenangan ini, kedamaian ini untuk memperbanyak ibadah dan memperbagus kualitas ibadah kita. Termasuk ibadah yang paling afdol di zaman ini adalah apa? Talabul ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Kalau sebelumnya kita cuma menyempatkan taklim sekali seminggu, sekali sepekan, coba ditambah. Ya. Kaum salaf dulu, para ulama terdahulu, para ulama salaf, menggunakan sisa waktunya dalam sehari untuk dunia dari apa yang tersisa dari perkara akhirat. Jadi mereka sibuk perkara akhirat, ibadah, menuntut ilmu, mencari hadis, menghafal Quran, baca Quran. Sibuk itu dalam sehari 24 jam. Yang tersisa mereka pakai untuk dunia. Kalau kita kan kebalik. Kita memakai waktu untuk akhirat yang tersisa dari dunia. Sehari semalam sibuk cari uang. Nah, kalau sudah sisa 1 jam, setengah jam, taklim setengah jam, 1 jam, sehari 24 jam. Jadi kita memakai waktu kita yang tersisa dari dunia untuk akhirat. Kebalikan kaum salaf. Mereka menggunakan waktunya untuk dunia dari apa yang tersisa untuk perkara akhirat. Ya, ya kalau kita enggak bisa sama dengan kondisi mereka, kaum salaf, ya setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita semampu mungkin, ya, semampu kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fa kana awwala man laqina Abul Yasar sahibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pertama yang kami jumpai di kampung tersebut adalah seorang sahabi, seorang sahabat yang bernama Abul Yasar kunyahnya. Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi. Wa ma'ahu ghulamun lahu, Dan ketika itu Abu Yasar sedang bersama budaknya. Jadi sedang berjalan bersama budaknya. Kita lihat bagaimana kondisi Abu Yasar yang seorang sahabi ini dengan budaknya. Wala Abu Yasar burdatun wa ma'afiriyun. Yang dipakai oleh Abu Yasar adalah pakaian burdah. Burdah itu salah satu jenis pakaian, ya, yaitu kisaun mukhattatun yultahafu bihi. Satu jenis pakaian bisa berupa jas atau jubah yang bergaris, yang biasa dipakai untuk menyelimuti badan. Jadi biasanya burdah itu di luar, ada pakaian dalamnya. Ya. Mungkin kalau kita di sana biasanya dipakai untuk ketika musim dingin terkhusus. Ya. Dan sekarang juga masih biasa di Saudi, di Jazirah Arab sana, di Yaman, biasa seperti itu. Ya, daerah-daerah dingin. Mungkin kalau kita, ya, enggak mungkin. Ya. Ini yang disebut dengan burdah. Pakaian serupa dengan jas atau jubah atau mantel yang dipakai untuk menyelimuti badan. Dan ini biasanya bergaris. Ya. Wa ma'afiriyun. Memakai burdah dan ma'afiri. Adapun ma'afiri itu disebutkan di An-Nihayah. Kitab Nihayah definisinya adalah hiya burudun bil yaman mansubatun ila ma'afir, yaitu jenis burdah juga yang berasal dari Yaman, khas Yaman, yang dinisbatkan kepada suatu kabilah di Yaman yang bernama kabilah Ma'afir. Jadi Ma'afiri itu jenis burdah yang asalnya dari sebuah kabilah di negeri Yaman, namanya kabilah Ma'afir. Barakallahu fikum. Jadi kondisinya demikian. Abu Yasar memakai burdah dan ma'afiri. Bagaimana pakaian yang dipakai oleh budaknya? Wa 'ala ghulamihi burdatun wa ma'afiriyun. Ternyata sama juga. Yang dipakai oleh budaknya adalah burdah dan ma'afiri. Melihat demikian, maka si anak ini tadi, Ubadah ibn Walid, berkata kepada Abu Yasar, faqultu lahu, aku berkata kepada beliau, ya ammi, wahai pamanku, lau akhadta burdata gulamika wa a'taitahu ma'afiriyaka au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdataka. Wahai pamanku, bukankah sebaiknya engkau memberikan kepada budakmu itu burdahmu? Engkau memberikan kepada budakmu burdah yang kau pakai, dan dia, yaitu budakmu, memberikan kepadamu ma'afiri yang dia pakai. Atau sebaliknya, engkau mengambil ma'afiri yang dia pakai. Atau kita ulang ya. Wahai pamanku, bukankah sebaiknya engkau mengambil burdah yang dipakai oleh budakmu, atau engkau memberikan kepadanya ma'afiri yang engkau pakai. Atau sebaliknya, engkau mengambil ma'afiri yang dia pakai dan engkau memberikan kepadanya burdah yang engkau pakai. Tujuannya apa? Kanat 'alaika hullatun aw 'alaihi hullatun. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa memakai hullah dan budakmu pun juga memakai hullah. Hullah itu apa definisinya? Hullah itu adalah thauban min jinsin wahid. Itu makna dari hullah dalam bahasa Arab. Hullah bisa dimaknakan dengan pakaian istimewa. Ya, pakaian yang bagus, yang baru. Itu juga dalam bahasa Arab disebut dengan hullah. Bisa juga dimaksud hullah itu adalah pakaian yang sebagai pakaian luar. Yang di dalamnya ada pakaian dalam. Ya. Jadi hullah itu dipakai untuk bagian luar. Bisa juga hullah itu bermakna thauban min jinsin wahid. Dua pakaian yang berasal dari satu jenis yang sama. Ini yang zahir yang dimaksudkan oleh Ubadah bin Al-Walid. Jadi menurut Ubadah bin Al-Walid, yang lebih pantas itu memakai hullah. Itu memakai pakaian dari satu jenis yang sama. Kalau burdah ya burdah saja. Kalau ma'afiri ya ma'afiri saja. Itu lebih bagus. Kalau bahasa kita lebih serasi. Ya. Demikian yang ditanyakan atau diusulkan oleh Ubadah bin Al-Walid kepada siapa? Abul Yasar. Tapi bagaimana jawaban beliau? Ini menunjukkan waroknya para sahabat. Sahabat itu orang-orang yang warok, memiliki sikap warok, sangat takut menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah mendengar sunnah Rasul, mereka enggak mau. Enggak berani menyelisihinya sedikit pun. Berusaha sebisa mungkin untuk menjalankan sunnah Rasul yang murni. Beliau mengatakan, "Famasaha ra'si." Ya, dikatakan famasaha ra'si wa qal. Maka kemudian Abul Yasar mengusap kepalaku. Zahirnya di sini Ubadah ketika itu sedang ya, masih muda, ya, masih sangat muda. Sehingga diusap kepalanya. Famasaha ra'si. Beliau mengusap kepalaku wa qala dan berkata, "Allahumma barik fi." Ya Allah, berkailah padanya. Ini menunjukkan adab yang bagus, yang patut kita contoh. Apa itu ikhwani fillah barakallahu fikum? Hendaknya kita jangan bakhil untuk sering-sering mendoakan saudara kita. Ya, sering-seringlah kita mendoakan. Barakallahu fik, ah, sambil ngobrol sambil banyak-banyak mendoakan. Barakallahu fik, ketemu, kaifal hal, hayyakallahu fi ta'ati. Banyak, berbanyak doa. Karena kita enggak tahu doa mana yang kita ucapkan yang Allah kabulkan. Jadi perbanyak doa. Supaya kemungkinan tergabulnya doa semakin besar. Iya. Barakallahu fik contohnya. Artinya apa? Ini sambil belajar doa-doa ya. Yang biasa dipakai, biasa diucapkan untuk apa? Yang memperbanyak kebaikan untuk kita semua. Yang pertama doa barakallahu fik misalnya. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Kalau di sini barakallahu fik ini berarti yang dimaksud adalah domirnya domir gaib. Semoga Allah memberkahi dia. Kalau barakallahu fik artinya semoga Allah memberkahimu. Bisa juga pakai Allahumma barik fik. Ya Allah berkahilah dia. Ya, atau berkahilah Allahumma barik fi. Barakallahu fik. Bisa juga dengan doa hayyakallahu fi ta'atihi. Artinya apa? Hayyakallahu fi ta'atihi. Semoga Allah menghidupkanmu di atas ketaatan kepadanya. Doa-doa yang baik. Ya. Nah, dan doa-doa yang lain. Ahsanallahu ilaik, semoga Allah ya, memberikan kebaikan bagimu. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu Abul Yasar radhiyallahu anhu, ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Basara ainayya hataini. Atau basaru ainayya hataini wa sam'u udhunayya hataini wa wa'ahu qalbi wa syara ila niyati qalbihi. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya penglihatan kedua mataku ini dan pendengaran kedua telingaku ini kemudian diingat di dalam hatiku, di dalam hatiku ya. Kalau kita mendengar istilah qalb, memang di dalam masyarakat kita itu biasa diartikan dengan hati. Tapi jangan sampai rancu memahaminya. Bukanlah hati yang dimaksud di sini adalah hati liver. Tapi yang dimaksud adalah jantung. Jadi dalam bahasa Arab sebenarnya lafaz qalb itu dipakai untuk apa? Untuk organ yang namanya jantung. Ya. Bahasa lainnya fuad. Jadi sinonimnya itu muradifnya. Qalb, fuad, ya. Itu dipakai untuk apa? Untuk jantung. Tapi bahasa kita memang biasa mengartikan qalbu itu hati. Ya, barakallahu fikum. Ya sudah, kita mengikuti kebiasaan yang dipakai di masyarakat kita. Tapi jangan rancu dengan liver. Hepar dalam bahasa medisnya. Ya. Wa wa'ahu qalbi, dan diingat di dalam hatiku. Wa asyara ila niyati qalbihi. Kemudian beliau mengisyaratkan sambil menunjuk kepada jantungnya. Jadi kurang lebih ketika berkata kepada Ubadah bin Al-Walid sambil membuat isyarat. Sesungguhnya penglihatan kedua mataku ini dan pendengaran kedua telingaku ini. Kemudian diingat di dalam hatiku sambil menunjuk ke jantungnya. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Artinya apa? Aku melihat, mendengar, dan mengingat Nabi bersabda. Apa isi sabdanya? At'imuhum mimma ta'kulun. Ini nasihat Nabi terkait dengan apa? Budak. Nasihat Nabi kepada para tuan, majikan, terkait dengan budaknya. Apa isi nasihat itu? At'imuhum mimma ta'kulun. Berilah makan kepada mereka sebagaimana yang kalian makan. Urusan makanan harus, ya, di antara adab Islam, berikan makan kepada budak sebagaimana makanan yang dimakan oleh tuan dan majikannya. Ini budak loh ya. Ya. Ya memang tingkatannya di bawah al-hur, orang merdeka. Lalu bagaimana kalau seorang tuan majikan terkait dengan pembantunya yang bukan budak, pembantunya tapi orang merdeka. Maka lebih-lebih lagi. Ya, Islam membimbingkan demikian. Punya pembantu ya yang bekerja di rumah kita, kasih makan mereka sesuai dengan makanan yang kita makan. Itu adab Islam. Ya. Barakallahu fikum. Enggak boleh kemudian makan, majikannya makan makanan yang enak, pembantunya dikasih nasi basi. Nauzubillah. Apa ada banyak yang seperti itu? Ya. Barakallahu fikum. Maka ini sangat disayangkan, terlebih lagi kalau ternyata majikannya itu orang muslim. Berarti dia belum tahu adab-adab Islam. Ya. At'imuhum mimma ta'kulun. Berikan makan kepada mereka sebagaimana yang kalian makan. Dari apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun. Berilah mereka pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Atau dari apa yang kalian pakai. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min ayya khudha min hasanati yaumal qiyamah. Aku memberikan kepadanya, yaitu kepada budak, itu dari perkara dunia lebih ringan bagiku. Daripada nanti di akhirat, dia mengambil kebaikan-kebaikanku. Jadi dikhawatirkan kedzaliman. Kalau sampai seorang tuan atau majikan memperlakukan budaknya dengan ya zalim. Diberi makan makanan yang sudah basi. Makanan-makanan sisa-sisa. Tuannya, majikannya makan enak. Budaknya dikasih makanan yang enggak enak. Sisa. Atau apalagi basi. Makanannya sudah enggak bagus untuk dimakan. Ini zalim. Ya. Begitu juga terkait dengan pakaian. Ini pada kisah ini, Abu Yasar ini. Saking takutnya, enggak berani. Sampai pakaiannya beda sama budaknya. Takut menyelisih hadis Rasul. Prinsip yang beliau pakai apa? Sudah. Ya. Saya lebih milih mengorbankan uang, perkara dunia, untuk memberikan budak saya pakaian yang bagus, sesuai dengan apa yang saya pakai, daripada nanti di akhirat dia nuntut sama saya. Prinsipnya gitu. Daripada di akhirat nanti dia nuntut kepada Allah, haknya tidak saya tunaikan, akhirnya kebaikan, pahala kebaikan saya terpaksa harus saya berikan kepada dia. Kemarin yang sudah kita bahas ya, terkait dengan kisos ya. Ya, kalau di akhirat nanti tidak ada lagi maaf-maafan. Kalau ada orang berbuat zalim kepada orang lain, maka yang mendzalimi itu, pahala kebaikannya diberikan kepada yang didzalimi. Nah, seperti ini prinsip para sahabat. Rela mengorbankan dunia, ya, perkara dunia. Rela dikorbankan, daripada nanti di akhirat, urusannya lebih berat kalau di akhirat itu. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini, ikhwani fillah, tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mukmin, beriman. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa mungkin ada orang bisa melakukan ini kalau enggak beriman kepada akhirat? Masih ragu-ragu. Ya, akhirat itu ada atau enggak ya? Enggak akan bisa. Masih ragu. Akan bisa melakukan yang seperti ini kalau dia benar-benar yakin. Saya nanti akan dibangkitkan setelah mati. Saya harus mempertanggungjawabkan semua amalan saya. Di akhirat nanti hak-hak orang-orang yang tidak saya tunaikan pasti akan dituntut. Seperti itu. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal haditsu muttasilun bil ahaditsis sabiqati fi ma yata'allaqu bi haqqil mamluk. Hadis ini masih terkait dengan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu hadis-hadis yang membahas tentang hak budak. Wa annahu la yajuzul idza'u lahu. Di antara hak budak adalah tidak boleh diganggu. Tidak boleh diberikan gangguan. Awit taksir fi haqqi syar'i. Tidak boleh juga memangkas atau mengurangi hak syar'i dari budak tersebut. Di antara hak budak apa? Yang diperintahkan Nabi ini. Diberi pakaian sebagaimana yang kita pakai, diberi makan sebagaimana yang kita makan. Itu hak budak. Jadi kalau enggak ditunaikan apa? Ya pasti nanti di akhirat nuntut budaknya itu. Daripada dituntut di akhirat, mending kita dunia saja, kita kasih aja. Ya. Barakallahu fikum. Wa anna man jaladahu aw darabahu biduni haqqin wa in kana sayyidahu fa innahu yuqtassu minhu yaumil qiyamah. Dan bahwasanya tuan, majikan yang mencambuk atau memukul budaknya tanpa hak, walaupun dia adalah posisinya sebagai tuan atau majikan, maka akan dikisos di hari kiamat nanti. Wa hadzal haditsu fihi al-irsyadu wa at-tawjihu liman lahu mamlukun min dzakarin aw untha ayyul bisahu mimma yalbas. Di dalam hadis ini terdapat apa? Bimbingan, arahan, tuntunan bagi barang siapa yang memiliki budak, baik budak laki-laki ataupun perempuan, untuk memberikan pakaian kepada budak tersebut sebagaimana pakaian yang dia pakai. Sebagaimana pakaian yang dipakai oleh majikannya. Wa yut'imuhu mimma yat'am. Memberikan makan kepada budak tadi sebagaimana yang dimakan oleh majikannya. Wa hadza huwal ihsanu alladzi amara Allahu 'azza wa jalla bih. Inilah sikap ihsan yang Allah perintahkan 'azza wa jalla di dalam firman-Nya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perintah wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Kalau kita mendengar lafaz ihsan dalam syariat, maka yang dimaksud adalah dua. Jadi mendengar lafaz ihsan di dalam syariat itu mencakup dua makna. Yang pertama apa? Dari makna ihsan adalah al-ihsanu ila makhluqatillahi. Berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah. Ya, berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah. Ihsan itu bisa dimaknakan berbuat baik. Tapi baik yang seperti apa? Yang dimaksudkan dalam syariat mencakup dua hal ini. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah dengan cara apa? Berbuat adil. Tidak mengganggu, tidak memberikan mudarat kepada sesama makhluk Allah dan memberikan kebaikan kepada mereka. Ini makna ihsan yang pertama. Makna ihsan yang kedua, al-ihsanu fi ibadatillah. Ihsan di dalam perkara ibadah. Apa ihsan dalam perkara ibadah itu? Didefinisikan oleh Nabi dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditanya oleh Jibril, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan dalam ibadah maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah, ya. Karena di dunia manusia itu tidak akan bisa melihat Allah. Jangankan kita manusia biasa, Musa, Nabi Musa alaihissalam tidak diberikan kemampuan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa melihat Allah, melihat wajah Allah nanti di akhirat bagi kaum mukminin di jannah. Yang dimaksud dalam definisi ihsan ini seolah-olah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihatmu dan mengawasimu. Itu makna ihsan dalam syariat. Ya. Berikutnya pula sebagaimana yang Allah firmankan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita diberikan nikmat, badan yang lengkap, penglihatan, pendengaran, semua anggota badan kita lengkap, alhamdulillah. Diberikan rezeki dan sebagainya. Maka berbuat ihsanlah kita sebagaimana Allah telah memberikan ihsan kepada kita. Faminal ihsani ilal mamluk alladhi huwa fi tasarrufi sayyidihi. Maka di antara bentuk ihsan kepada budak yang merupakan wewenang dari tuan atau majikan adalah ayyuta'imahu mimma yata'am, memberikan makan sebagaimana yang dia makan. Wa yaksuahu mimma yaktasi, memberikan pakaian sebagaimana yang dipakai tuannya. Wa yulbisahu mimma yalbas, dan memakaikan baju sebagaimana yang baju yang dikenakan. Demikian pembahasan hadis yang ke-187. Jelas ya sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-188. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id ibn Sulaiman qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Al-Fadl ibn Mubashir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan." Dahulu Nabi di masa hidupnya memberikan wasiat kebaikan untuk para budak. Maksudnya apa? Memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada para budak. Apa isi wasiatnya? Wa yaqul, beliau berkata, "At'imuhum mimma ta'kulun." Berikanlah makan kepada mereka sebagaimana yang kalian makan. Itu wahai tuan, wahai para majikan. Walbisuhum min labusikum. Berikanlah mereka pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Di sini labusikum. Labus itu maknanya adalah libs. Maknanya adalah pakaian. Bentuk jamaknya lubus. Maknanya adalah ma yulbisa atau ma yulbas min kiswatin wa ghairiha. Sesuatu yang dipakai di badan. Baik berupa kiswah atau yang selainnya. Ya, kiswah itu maknanya dalam bahasa Arab pakaian. Sesuatu yang dipakai untuk menutupi. Makanya Ka'bah itu ada kiswahnya. Maksudnya apa? Kain yang dipakai untuk menutupi Ka'bah. Disebut dengan kiswah juga. Jadi kiswah itu adalah pakaian yang dipakai untuk menutupi. Wa'albisuhum min labusikum. Berikan mereka pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jal. Dan janganlah kalian mengadab makhluk Allah. Terakhir, ada apa? Larangan dari Rasulullah. Jangan sampai kita menyiksa makhluk Allah. Ya, dalam pembahasan ini adalah budak. Walaupun mencakup yang lain. Tidak hanya budak. Yang lain juga binatang dan yang selainnya. Dilarang untuk menyiksa. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Fi hadzal haditsi mathalun. Fi hadzal haditsi mithlu ma fil haditsis sabiq. Sama sebenarnya dengan hadis yang sebelumnya, ai annal wajib ala sayyid alladhi yamliku ar-raqiqa ay yuhsina ilaihim. Apa itu faidah yang terkait yang ada di dalam hadis ini? Faidah yang bisa kita ambil terkait dengan hukum syar'i adalah apa? Wajib hukumnya, kata beliau. Innal wajib, wajib hukumnya bagi tuan atau majikan yang punya budak untuk berbuat baik kepada mereka. Di antaranya apa? Kewajibannya memberi makan sebagaimana yang dimakan tuannya. Jadi ini kata beliau wajib hukumnya. Makanya kalau sampai ada tuan majikan gak ngasih makan kepada budaknya sesuai dengan apa yang dia makan, dibedakan, ini untuk makanan saya dan anak-anak saya, majikan dan anak-anak majikan. Kalau budaknya dikasih yang gak enak, maka ini telah meninggalkan kewajiban. Wajib maknanya apa? Man tarakahu athim. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban itu dosa. Ya. Sekali lagi, mana ada agama yang seperti ini selain Islam? Gak ada agama-agama lain yang mengajarkan seperti ini. Kewajiban yang berikutnya adalah memberi pakaian sebagaimana yang dipakai. Wa alla yukallifahum minal khidmati ma yashuqqu alaihim. Kewajiban yang berikutnya adalah tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Enggak boleh mentang-mentang, loh ini kan budak saya beli dengan harga yang mahal. Saya keluar uang banyak. Maka bebas, punya saya kok, mau apa saya apakan, terserah. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Ini terkait dengan apa? Budak seperti ini. Begitu juga orang-orang yang memang di bawah kekuasaan kita. Istri, terlebih lagi. Enggak boleh diberikan beban pekerjaan rumah yang terlalu berat. Sesuai dengan kemampuan. Anak juga. Ya, barakallahu fikum. Jadi walaupun ini pembahasannya terkait dengan budak, tapi juga terlebih lagi yang tingkatannya di atas budak. Ya. Tidak boleh diberikan beban pekerjaan yang memberatkannya. Wa innama yukallifuhum bima yutiqunahu. Diberikan beban pekerjaan yang dimampuinya. Wa kullama khaffafa an mamlukihi falahul ajr. Setiap kali sang tuan atau majikan meringankan pekerjaan bagi budaknya, maka dia akan mendapatkan ajr. Semakin seorang tuan majikan memberikan kemudahan untuk budaknya, enggak dibebani dengan pekerjaan yang terlalu berat, ya. Tapi ya jangan kemudian dibiarkan budak itu malas, enggak ya, tetap diberikan beban, amanah, pekerjaan, tapi semakin diringankan pekerjaan itu karena rahmat, karena menjalankan sunnah Rasul, maka majikan tadi diberikan ajr. Mendapat pahala. Thawab. Wahakadal ajir. Walaupun di sini terkait dengan budak, beliau mengambil istimbat hukum yang lain. Terkait juga apa? Orang yang kita pekerjakan. Ya, orang yang kita upahi untuk bekerja. Untuk kita. Bekerja untuk kita. Ya. Semakin kita meringankan pekerjaan orang yang kita pekerjakan tadi, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Jadi orang Islam itu orang-orang yang ya, apa? Mudah ketika bermuamalah dengan orang itu. Enggak terlalu menekan sekali. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun misalnya itu pekerja dia, karyawan dia gaji, dia upah. Tapi karena beriman kepada Allah dan hari akhir, menerapkan sunnah ini. Tidak terlalu membebani dengan pekerjaan yang terlalu berat. Semakin meringankan, maka semakin besar pahalanya. Demikian pembahasan hadis yang ke-188. Baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin satu hadis lagi ya. Masih tersisa waktu. Hadis yang ke-189. Masuk bab yang baru berjudul. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babu sibabil abidi. Bab mencela budak. Bab mencela atau mencaci budak. Yang tentunya ini adalah perkara yang terlarang. Walaupun itu budak, tidak boleh kemudian dihina, dicaci, dicela. Oh, kamu budak, misalnya. Tidak boleh dalam Islam. Kamu budak, anaknya budak. Tidak boleh. Nanti kita lihat bagaimana itu. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddathana Adam. Berkata Adam. Qala haddathana Syu'bah, qala haddathana Wasil al-Ahdab. Qala sami'tul Ma'rur Ibn Suwaid yaqul. Ini sanadnya sampai kepada Al-Ma'rur bin Suwaid. Rahimahullah, beliau berkata, ra'aitu Aba Dzarrin. Al-Ma'rur bin Suwaid ini seorang tabi'in. Beliau mengisahkan, aku pernah melihat Abu Dzar. Gitu Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi. Radiyallahu anhu, wa alaihi hullatun wa ala gulamihi hullatun. Beliau memakai hullah. Tadi definisi hullah ya, masih ingat ya. Apa itu hullah? Bisa dimaknakan pakaian yang bagus dan baru. Bisa dimaknakan pula apa? Pakaian luar. Atau juga pakaian yang, dua pakaian yang dikenakan satu jenis. Ya, yang masih satu jenis. Itu dimaknakan hullah. Pernah suatu ketika, kata Al-Ma'rur bin Suwaid mengisahkan, aku melihat Abu Dzar memakai hullah dan budaknya juga memakai hullah. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami menanyakan hal itu kepada beliau. Mungkin kita bisa bayangkan ya, kenapa kok sampai bertanya? Berarti orang melihat ini agak beda dari keumuman, gitu kan? Misalnya antum pernah enggak mendapati ada tuan, majikan keluar rumah sama pembantunya, bajunya sama persis. Kalau bapak sama anaknya masih wajar ya. Oh, bapak anak kok. Iya, wajar lah. Mungkin pengen serasi ya. Bajunya sama. Misalnya pakai jubah, jubahnya sama. Gitu. Mereknya sama. Tapi kalau ada budak sama tuan, bajunya sama persis. Oh, ini budaknya kok. Mana yang tuan ini? Mana yang budak? Bajunya kok sama? Sama-sama bagus misalnya. Maka ditanya Abu Dzar tentang hal ini. Hullahnya kok sama dengan budaknya. Fasalnahu an dzalik, maka kami bertanya kepada beliau, faqala, maka beliau menjawab Abu Dzar, inni sababtu rajulan fashakani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah mencela seseorang. Ya, mencaci seseorang. Ini sahabat memang manusia, bukan orang-orang yang maksum. Di antara mereka mungkin ada yang pernah terjatuh pada kesalahan. Tapi bedanya sahabat dengan orang-orang selain sahabat, sahabat itu kalau sudah ditegur Nabi, disampaikan hadis Nabi, langsung seketika itu tobat dan rujuk. Enggak pikir panjang. Itu bedanya. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah mendengar ayat Al-Qur'an atau sabda Nabi, enggak pikir panjang. Sami'na wa ata'na. Langsung dilaksanakan. Langsung bertobat dari kesalahannya. Fasyakani ilan nabi. Maka pria yang tadi aku caci mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala lin nabi. Maka Nabi berkata kepadaku. Beliau bersabda, a'ayyartahu bi ummihi. Apakah benar engkau telah menghina ibunya? Qultu na'am. Betul. Ngaku. Ya demikian, salah yang ngaku salah. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi berkata. Adz-dhahir di sini wallahu alam, adz-dhahir yang dicela itu budaknya atau seorang budak, ya. Yang dicela oleh Abu Dzar ini budaknya. Thumma qala, maka Nabi berkata, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah budak-budak kalian. Ya. Dari kalangan budak-budak kalian. Artinya apa? Budak-budak kalian itu juga saudara-saudara kalian. Jalahumullahu tahta aidikum. Yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Jadi walaupun budak sama. Hakikatnya mereka saudara kita. Apalagi kalau budak itu muslim, mukmin, saudara seiman walaupun budak. Disyaratkan untuk kita memerdekakan budak yang mukmin. Tapi kalau ternyata masih di bawah kekuasaan kita, itu hakikatnya Allah yang memberikan keutamaan pada kita. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya memberinya makanan sebagaimana yang dia sendiri makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya memberi pakaian kepadanya sebagaimana yang dia sendiri pakai. Wala tukallifuhum mimma yaglibu ma yaglibuhum, dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum fa'inuhum. Jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka, maka bantulah mereka. Ini syariat yang berikutnya terkait dengan budak. Kalau ada pekerjaan berat, ya, kita perintahkan budak kita misalnya, membantu kita juga. Terlihat kalau dia kepayahan, berat dengan pekerjaan tersebut, maka kita disyariatkan, walaupun kita sebagai majikan, kita disyariatkan untuk membantu. Ya, tidak ada yang namanya gengsi-gengsian gitu. Kita bantu semata-mata untuk menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, di sini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah wa hadzal haditsu dalla ala ma dalla alaihi al-haditsu alladhi qablah. Hadis ini juga menunjukkan apa yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Ai ala wujubil ihsan ilal mamluk. Apa itu? Kewajiban berbuat ihsan kepada mamluk, kepada budak. Wajib loh ya hukumnya, ya. Wajib hukumnya. Berbuat ihsan kepada budak. Dzakaran kana au untha, laki-laki maupun perempuan. Bi ayyul bisahu sayyiduhu minal libasil ladzi yalbas minhu. Pakaian, memberikan pakaian yang sama yang dipakai oleh tuannya. Wa yut'imuhu minat ta'amil ladzi yat'am minhu. Memberi makan sama dengan yang dimakan tuannya. Wa ayyanzura fi amalihi ladzi yukallifuhu bih. Dan hendaknya memperhatikan pekerjaan apa yang diberikan kepada budak tadi. Fa idza kana yaghlibuhu wa yazidu an taqatihi fa innahu yu'inu. Kalau ternyata pekerjaan itu memberatkan sang budak, maka hendaknya tuannya, majikannya membantu budak tersebut. Imma binafsihi wa imma ay yastajira man yu'inuhu. Baik tuannya, majikannya turun langsung, turun tangan langsung membantu, atau dengan mengupah, mempekerjakan orang lain untuk membantu budaknya. Ya. Alama kullifa bihi minal amal min amalin wa awsan nabiy sallallahu alaihi wasallam al malik birraqiq awsahu bihi khairan ala sabilil umum. Dan nabi juga mewasiatkan hendaknya tuan dari si budak tadi, ya, untuk berbuat baik secara umum. Wala yajuzu ayyu ayyirahu aidan bi annahu mamlukun aw ummuhu mamlukah aw nahwu dhalik mimma yu'dhir raqiq. Ini perhatikan, tidak boleh bagi seorang tuan atau majikan untuk menghina budaknya. Budaknya sendiri. Enggak boleh menghina budaknya sendiri. Ya. Walaupun budaknya sendiri, tidak boleh dia hina-hina. Dia cela-cela seenaknya. Dia caci seenaknya. Tidak boleh. Misalnya, apa bentuk cacian itu atau hinaan itu? Menghina bahwasanya dia itu budak. Misalnya kalau marah misalnya si tuan dihina. Oh, kamu itu dasar budak. Tidak boleh dalam Islam. Au ummuhu mamluka, atau mencela menghina ibunya. Karena memang budak itu biasanya dilahirkan dari budak yang lain, seorang budak. Ibunya budak melahirkan, anaknya juga budak. Ummuhu mamluka. Oh, kamu dasar anaknya budak. Nah, itu kalau dalam bahasa kita. Yang seperti ini juga enggak boleh. Dilarang dalam syariat. Atau celaan apapun, hinaan apapun yang bisa melukai hati budak tersebut, mengganggu budak tersebut. Idla yajuzu ta'yir la lirraqiq wa la li ghairihi minal muslimin. Karena memang dalam Islam tidak boleh mencela dan menghina baik kepada budak maupun yang selainnya dari kaum muslimin. Lidza angkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Dzarrin. Mungkin di antara di dalam Al-Qur'an ayat yang seharusnya senantiasa kita ingat agar jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan cacian atau celaan, hinaan kepada saudara kita yang muslim. Yaitu ayat yang berbunyi wailun likulli humazatil lumazah. Wail, kata Allah, celaka. Likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang suka mengumpat dan suka mencaci, suka mencela. Jadi orang yang suka mencela, suka menghina, suka mencaci, apa kata Allah? Celaka dia. Celakanya di mana? Umum di situ. Wail, celaka. Maka mencakup di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Itu kalau dicela, yang dicela budak aja enggak boleh. Apalagi kalau orang merdeka. Apalagi kalau yang dicela siapa? Orang yang punya kedudukan dalam syariat. Yang wajib bagi kita untuk memuliakannya. Contohnya siapa? Para ulama. Contohnya siapa yang lain? Umara, wulatul umur, pemerintah, penguasa. Nah, zaman-zaman sekarang ini kan, ya, masa-masanya orang gak bisa mengontrol lisannya. Ya. Ada kebijakan sedikit dikritisi, kemudian dicela. Mencela presiden, mencela penguasa, mencaci. Nah, kita jangan. Yang sudah belajar, jangan ikut-ikutan. yang sudah tahu ilmunya jangan ikut-ikutan. Itu bukan adab Islam. Bukan akhlak Islam. Akhlak Islam mengajarkan untuk apa? Kalau kita punya nasihat kepada penguasa kita, pemerintah kita, maka sampaikan sirron, sampaikan dengan rahasia. Loh, kita kan enggak punya jalur ke sana, enggak punya link ke sana. Ya sabar kalau gitu. Ya. Berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kewajiban kepada suatu jiwa yang tidak ya, dimampuinya. Barakallahu fikum. Berarti gugur kewajiban kita untuk menyampaikan nasihat itu karena kita enggak mampu. Ya. Ya serahkan kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan nasihat itu. Untuk kita, rakyat yang gak bisa menyampaikan nasihat langsung kepada penguasa apa? Sabar. Dan apa yang terpenting? Doa. Doakan penguasa kita, pemerintah kita ini. Sudahkah kita setiap hari di sujud kita mendoakan pemerintah kita, penguasa kita? Yang ada kita cuma sibuk doa untuk diri kita sendiri. Doa supaya banyak rezeki, doa supaya mudah, ya. Dapat materi, itu yang kita doakan. Lupa kita, enggak pernah mendoakan pemerintah kita. Ya, ini nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Yang terutama yang sibuk mencela, kalau bahasa sekarang mengkritisi, agak bahasa-bahasa yang ilmiah gitu ya, bahasa-bahasa akademis. Tapi hakikatnya itu mencela gitu loh. Isinya celaan, hinaan, cacian, dan itu dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Nabi saja ketika mengetahui dalam hal ini adalah kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika beliau mencela budaknya, apa yang dikatakan Nabi? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau seseorang yang di dalammu masih tersisa perkara-perkara jahiliyah. Itu padahal yang dicela budaknya. Ditegur keras oleh Nabi. Sesungguhnya di dalam dirimu masih ada tersisa perkara-perkara jahiliyah. Maksudnya, ya, bukan seorang yang kafir, maksudnya bukan, tapi masih tersisa, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu dilakukan di masa jahiliyah. Ya'ni khoslatun wa sifatun min sifatil jahiliyah. Hadis tadi sahih, ya, teguran tadi dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Di dalam dirimu masih ada suatu perkara yang merupakan sifat-sifat dari jahiliyah. Walaisal maksud annahu ka ahlil jahiliyah fil kufri wa dhulm. Maksudnya bukan bahwasanya Abu Dzar itu orang jahiliyah, termasuk orang jahiliyah. Itu orang-orang yang kafir dan zalim. Tidak, maksudnya bukan itu. Lakin humul ladzina yatanabazuna bil alqab wa yu'ayyiruna al-akharin faman fa'ala syai'an min af'alihim faqad tashabbaha bihim. Akan tapi maksudnya barang siapa yang suka mencela, suka menghina orang lain, maka perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu maksudnya. Wa huwa la yajuz bihal, dan itu dilarang dalam Islam. Dalam kondisi apapun, la lil mamluk wa la li ghairihi. Baik kepada mamluk, budak maupun kepada selain budak. Ya, jadi jangan sampai lisan kita ini suka mengeluarkan celaan, cacian atau hinaan. Walaupun juga misalnya kita sedang menjelaskan al-haq. Kita sedang membantah kebatilan. Kita sedang menjelaskan pelaku-pelaku kebatilan untuk mentahdir, memperingatkan umat dari mereka. Jangan sampai lisan kita ini kemudian suka mencela, suka menghina, suka mencaci. Lalu bagaimana cara kita kalau ingin menjelaskan misalnya seorang da'i yang menyerukan kesesatan? Ya, seorang da'i, tokoh yang mengajak kepada penyimpangan. Jelaskan penyimpangannya. Kesatannya jelaskan. Sebutkan buktinya. Sampaikan hujahnya, dalilnya. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gak perlu mencaci. Ya, ini diantara adab islami. Yang dicontohkan oleh para ulama kita. Dan kemarin yang sempat disinggung pula di dalam daurah masyayikh itu. Terkhusus Asy-Syaikh Ali Asy-Syarafi. Habibullah, beliau juga menyinggung terkait dengan hal ini. Kalau kita ingin membantah suatu kebatilan, penyimpangan, kesesatan, kita juga ingin membantah pelakunya, memperingatkan umat darinya, sampaikan dengan cara yang adab, dengan cara yang baik. Ya? Sampaikan penyimpangannya, buktinya apa, kesesatannya apa, kemudian sebutkan hujahnya, dalilnya. Ini menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisih ayat Allah di dalam Al-Quran bunyinya demikian dan demikian. Menyelisih hadis Rasul yang berbunyi demikian dan demikian. Itu. Jadi kalau kita membantah kebatilan, kesatan, sampaikan dengan cara yang ilmiah. Jangan cuma mencela, mencaci. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.